الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله أعزني الله إياكم. Sekarang kita masuk hadis yang kedua dari bab sabar. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna an-nasa min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina anfaqa kull shay'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِيهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Hadis muttafaqun alaih. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa ada orang-orang Ansar yang datang kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah. Maka ketika mereka datang kepada Rasulullah meminta, Rasulullah memberinya. Kemudian datang yang lain, maka Rasulullah memberinya. Sampai nafida ma'indahu, habis apa yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika habis, maka Rasul mengatakan kepada mereka, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa-apa yang aku miliki dari kebaikan, maksudnya harta dan sebagainya, maka aku tidak akan menyembunyikan dari kalian. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk menjadi orang mulia, orang terhormat, maka Allah akan berikan kehormatan pada dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha untuk cukup, merasa cukup, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهِ. Barang siapa yang berupaya, berusaha terus untuk bersabar, maka Allah akan bantu dia untuk mendapatkan kesabaran. وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ أَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Tidaklah ada pemberian yang lebih baik ataupun lebih luas dibanding kesabaran. Kata Rasul alaihi salam menutup hadis ini, tidaklah ada seseorang yang diberi satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Inilah syahid dalam hadis ini adalah waman yatasabbar yusabbirullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Ini hadis apa ujung hadis inilah yang jadi syahid kenapa hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di bab sabar, karena ada ajaran, ada ajakan untuk bersabar dan mulianya kesabaran itu. Ikhwani fillah azan ya Allah iyyakum. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala telah mensyarah hadis ini dengan syarah Masya Allah yang bagus. Kalimat yang pertama, inna nasan minal ansar sampai kalimat hatta nafida ma'indahu, beliau mengatakan kana min khalqi rabbil al-karim ana la yus'al, la yus'al syai'an yajidu illa a'ta. Kata syekh, akhlak yang dimiliki oleh Rasul adalah akhlak yang mulia. Di antara akhlak mulianya adalah karim, al-karim. Suka memberi. Tidak bakhil. Tidak pelit. Itu akhlak daripada akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang meminta sesuatu yang dia miliki, pasti Rasul beri dia. Tidak ada yang ditolak oleh Rasul kalau Rasul punya apa yang dia minta. Balkana yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqr. Bahkan diterangkan oleh Syekh, ketika Rasul memberi atas permintaan orang, Rasul itu memberi dengan jiwa tidak takut dia jatuh miskin. Menunjukkan ketika Rasul memberi, sifatnya itu tidak takut terhadap kemiskinan, sehingga kalau orang tidak takut, dia akan memberi sebanyak-banyak yang dia miliki. Padahal wa ya'ishu fi baitihi 'ayshal fuqara wa rubama rabata 'an batnihi hajar min al-jum. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam hidupnya itu hidup kayak orang miskin. Hidup seperti orang fuqara. Sampai-sampai kadang-kadang perutnya diikat oleh batu karena rasa rasa laparnya. Tetapi ketika beliau memiliki sesuatu, dia tidak takut untuk diberikan, disedekahkan kepada orang lain. Fahu alaihi salatu wassalam akramanas wa asja'anas. Itulah sifat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu orang yang paling dermawan, orang yang paling berani. Terbukti kedermawannya walaupun semula dia memiliki banyak harta, ketika diminta maka akan diserahkan semua. Walaupun berujung dia lapar, tapi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan asja'un nas, paling pemberani. Keberanian itu yang paling utama adalah berani pada diri sendiri. Nah, Rasul alaihi wasallam berani pada dirinya. Tidak tunduk terhadap hawa nafsunya, tapi dilawan hal itu. Walaupun dia harus berkonsekuensi menghadapi lapar, miskin, tidak ada rasa takutnya. Coba bayangkan kalau kita, apa yang terbayang oleh kita? Rasa takut miskin. Rasulullah SAW tidak demikian. Tidak takut dengan kemiskinan. Bahkan dia tempuh hidup miskin itu. Itulah perbedaan salah satunya di antara kita dengan beliau alaihi salatu wassalam. Kita sangat takut hidup dengan kemiskinan, sehingga kita penakut dalam masalah ini. Fala manafada ma fi yadihi akhbarahum anahu ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Ketika sudah habis semua yang di tangannya Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasul pun mengabarkan apa yang ada padanya dari kebaikan, maka tidak akan ada yang disembunyikan dari kalian, kata Rasulullah. Kalau saya masih punya, saya akan keluarkan. Tapi ini sudah habis, saya tidak punya apa-apa. Bayangkan Rasul alaihissalam saya mengatakan demikian ketika diminta, karena sudah habis tidak ada yang bisa diberikan, maka Rasul mengatakan ma yakun indi min khairin falan adzakhirahu ankum. Tidak mungkin. Kalau masih ada dari kebaikan pada saya tidak akan mungkin menyimpannya. Tidak akan menyembunyikan dari kalian. Aila yumkin ayadzakhira khairan anhum fayamna'uhum walakin laysa indi syai. Akan tetapi saya tidak punya sesuatu untuk saya berikan kepada kalian. Tsumma hasa Rasul alaihi salatu wasalam ala istighfar, ala istighfar wa istighna wa sabr. Setelah Rasul mengatakan itu, Rasul pun memberikan arahan kepada para sahabatnya, memberikan apa yang terbaik yang harus kalian miliki, memberikan motivasi agar muslimin punya sifat istighfar wa istighna wa sabr. Dengan ucapan wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Hadhihi thalatha umur. Inilah tiga perkara yang harus dimiliki oleh seorang muslim kalau dia ingin menjadi baik. Yang pertama adalah man yasta'fif bi'iffahullah. Barang siapa yang mau untuk berusaha menjadi afif, menjadi apa? Orang yang mulia, maka Allah akan bantu dia. Orang yang menjaga diri, maka Allah akan bantu dia. Wa man yasta'fif amma haramallahu alaih minan nisa yu'iffahu Allah azza wa jalla. Kata Syekh, barang siapa di antara manusia mau berupaya membersihkan dirinya, menjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah dari wanita, maka Allah akan muliakan dia. Wal insan aladiyutba nafsahu hawaha fima yata'alak bil ifrah fa innahu yahlak wal iyadu billah. Kata Syekh, seseorang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, yang berhubungan dengan kehormatan dia, maka dia akan hancur. Kalau selalu dia menghambur-hamburkan hawa nafsunya, tidak mengekangnya, maka dia akan hancur. Li'annahu idza ittaba nafsahu hawaha wa sara yattabi' nisa fa inna yahlik tazni al-ayn wa tazni al-udhun wa tazni al-yad wa tazni ar-rijl thumma tazni al-faraj wa huwa al-fahishah wal iyad billah. Karena kalau dia tidak bisa menahan diri, tidak bisa menjaga, maka dia akan terjatuh pada bermula dari zinanya ain, zinanya mata, kemudian zinanya telinga, kemudian mengalih ke tangan dan ke kaki, setelah itu farj. Na'udzubillah. Dan ini adalah fahisyah, perbuatan keji yang paling yang keji. Na'udzubillah, sampai terjadi perbuatan zina dengan zina yang sesungguhnya. Wal-iyadzubillah. Kenapa terjadi? Semua itu karena dia menghambur-hamburkan, mengikuti hawa nafsunya. Melihat wanita, dia hawa nafsunya dia biarkan, dibebaskan. Sehingga terjatuhlah pada perbuatan zina. Lah, kalau orang berupaya, berusaha untuk memuliakan dirinya, menjaga tidak terjatuh pada perbuatan yang haram, maka Allah akan bantu dia, Allah muliakan. Fa'idha ista'affa al-insan an hadhil muharram, a'affahu Allah azza wa jal, wa hamahu, wa hama ahlahu aizan. Kalau seseorang berupaya menjaga dirinya, menjadi orang yang mulia, menjaga dirinya dari apa yang Allah haramkan, maka Allah akan jaga dia. Dan juga Allah akan lindungi keluarganya juga. Itulah al-iffah, kehormatan yang selalu perlu kita jaga. Harus kita menjaga diri, kehormatan kita, jangan sampai terjatuh pada perbuatan yang haram. Yang kedua, menyangkut apa yang Rasul katakan, waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Ada upaya untuk merasa cukup. Ada upaya mengatakan dirinya, saya punya, saya kaya, saya cukup. Maka Allah akan bantu dia mencukupi kebutuhannya. Wa man yastaghni bima indallah amma fi aydin nas yughnihi Allah azza wa jal. Kata Syekh, barang siapa yang merasa cukup dari apa yang ada di sisi Allah dibanding apa yang ada di tangan manusia, maka Allah jadikan dia rina. Allah akan kayakan dia, Allah akan cukupkan dirinya. Wa amma man yas'alun nas wa yahtaj lima indahum fa'innahu sayabqa qalbahu faqiran. Maka barang siapa yang meminta kepada manusia, merasa butuh apa yang ada di sisi manusia, maka orang itu akan terus di dalam kalbunya ada dalam perasaan fakir, perasaan miskin, perasaan kurang. Kalau kita mintanya kepada manusia, kita berharap apa yang ada di tangan manusia, maka selalu yang ada pada kalbu kita adalah fakir. Walaupun dia sudah kaya raya, tapi selalu dia merasa di tangan orang lain akan diambilnya. Wal-iyazubillah. Kenapa demikian? Karena dia fakir. Wal-ladzina hinal qalb, ketahuilah yang namanya cukup atau kaya, kalau kalbunya itu kaya. Fa'idha istaghna al-insan bima indallah amma fi aydin nas aghna Allah anin nas wa ja'alahu azizan nafs ba'idan anis su'al. Kalau dia merasa cukup, tidak butuh pada manusia, karena dia merasa ada di sisi Allah semuanya itu, dia merasa cukup apa yang ada di sisi Allah dibanding apa yang di tangan manusia, aghnahullah anin nas, Allah akan cukupkan dia dari manusia. Allah akan berikan perasaan dia tidak butuh kepada manusia yang lain. Dalam arti dia tidak akan minta-minta. Lah, kalau ini yang ada, maka Allah akan muliakan dirinya. Ba'idan anis su'al, dia tidak akan minta-minta kepada orang lain. Pentingnya perasaan cukup atau kaya di dalam kalbu kita. Antum bisa lihat di zaman sekarang ini, orang yang sudah miliarder atau lebih dari itu triliunan hartanya, tetapi masih terus merasa miskin dan berusaha untuk mengambil harta yang ada pada orang lain. Kenapa? Karena memang dia hanya mencari yang ada di tangan manusia, tidak yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah kaya, tapi kalbunya fakir. Yang ketiga sekarang, man yatasabbar yusabbirhu Allah ay yu'tihi al-sabr. Barang siapa yang berupaya untuk bersabar, berusaha terus di atas kesabaran, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Ini bukti bahwa sabar itu pemberian dari Allah. Allah akan memberikan kesabaran kepada seseorang setelah orang itu berusaha dan berupaya untuk tetap di atas kesabarannya. Dengan demikian, kita tahu yang namanya sabar itu bukan sekali tempo, tetapi yang namanya sabar itu perlu ada pada diri kita dalam waktu yang panjang. Terus-menerus kita harus berupaya agar kita ada di atas kesabaran. Faidah habasta nafsaka amma harramallahu alaik wa sabarta ala ma indaka minal hajah wal faqr walam talah ala nas bisual fa'inna wa ta'ala yusabbiruka wa yu'inuka ala sabar. Kalau kalian menahan diri anda di atas apa-apa yang Allah haramkan atasnya, dan Allah dan anda bersabar dari apa-apa yang kita butuhkan dan dari kefakiran fakir yang menimpa kita, tidak sampai kita minta-minta kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesabaran pada kita dan akan menolong kita di atas sabar. Setelah kita berjuang, menjauhi apa yang Allah haramkan, setelah kita berjuang untuk kita bersabar di atas kefakiran, tidak sampai terjatuh pada minta-minta, maka ketika itu Allah akan berikan dia pertolongannya, dan Allah akan berikan kesabaran pada orang itu. Summa wa hadza huwa asy-syahid min al-hadits li'annahu min bab al-fatlah, kata syekh, inilah apa syahid, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran. Inilah syahid dari hadis. Kenapa hadis ini diletakkan di bab sabar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Tsumma qala Rasul alaihi wasallam, ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr. Kemudian Rasul alaihissalam mengatakan, tidaklah ada seseorang diberikan dengan satu pemberian yang lebih baik atau lebih luas daripada kesabaran. Apa maknanya? Syekh menerangkan, ma manallah ala ahad bi ata'in min rizqin au ghairihi khairan wa awsa min as-sabr. Tidaklah ada karunia dari Allah kepada seseorang dari pemberiannya, baik itu rezeki atau yang lainnya, yang lebih baik atau lebih luas daripada sabar. Bayangkan, karunia Allah kepada kita kan sangat banyak sekalian. Harta pemberian dari Allah itu adalah karunia. Anak kita, istri kita, itu adalah karunia pemberian dari Allah SWT. Kesehatan, atau jabatan, atau temannya, semua itu adalah karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Nah, di antara karunia-karunia itu semua, kata Rasul alaihissalam, ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Pemberian Allah tadi, baik harta, rezeki, anak, istri, dan lain sebagainya itu, kalau dibandingkan kesabaran, maka tidak ada apa-apa itu. Maka kesabaran adalah pemberian yang sangat baik, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling luas. Kenapa demikian? Syekh menerangkan, لِأَنَّ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ صَبُورًا تَحَمَّلْ كُلَّ شَيْءٍ. Karena manusia, kalau dia bersabar, punya kesabaran, maka dia mampu menanggung segala sesuatu dari kehidupan ini. Anda miskin, kalau Anda sabar, Anda bisa menghadapi kemiskinan itu. Anda kaya, kalau Anda sabar, Anda bisa menghadapi kekayaan ini tidak sampai sombong. Itu makna sabar. Bayangkan kalau Anda tidak sabar. Walaupun harta Anda banyak, sakit sedikit Anda tidak akan bersabar. Atau ada rugi sedikit, Anda tidak akan bersabar. Yang mengakibatkan setelah itu kerugian dan kerugian yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, sekaya apapun, kalau dibandingkan kesabaran, maka kesabaran lebih baik dan lebih luas. In asabathu darra sabar. Wa in arada lahu syaitan bifil muharram sabar. Wa in khadda lahu syaitan an ma amara Allah sabar. Kalau Anda memiliki sabar, maka ketika ada musibah menimpa Anda, maka musibah ini akan dihadapi dengan sabaran. Atau ketika syaitan mengajak Anda untuk berbuat yang haram, Anda pun akan sabar. Tidak mudah tergiur atau larut terhadap ajakan syaitan. Atau ketika syaitan mengajak Anda untuk melalaikan dari apa-apa yang Allah perintahkan, Anda pun sabar. Artinya, ajakan syaitan untuk melalaikan kewajiban Anda, Anda tetap bersabar, tidak memperdulikan ajakan syaitan, Anda tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada Anda. فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالصَّبْرِ فَهَذَا خَيْرٌ مَا يُؤْطَاهُ الْإِنسَانُ وَأَوْسَعُ مَا يُؤْطَاهُ. Maka kalau Anda telah diberi karunia oleh Allah dengan kesabaran, ketahuilah karunia kesabaran ini adalah sesuatu kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia. Sesuatu karunia yang paling luas yang Allah berikan kepada manusia. Walidzalika tajidul insan sabur walau audi min kibalin nas lau sami'a minhum ma yakrahuhu walau hasala minhum ihtida' alaihi tajidu hadiyan dal. Oleh karena itu, kalian akan dapati manusia yang sabar, walaupun dia diganggu oleh manusia. Walaupun dia mendengar sesuatu yang dia tidak suka, artinya dicerca sama orang, itu tetap dia bersabar. Walaupun dia mendapatinya permusuhan, artinya dimusuhi, tetap saja dia hadapi semua itu dalam keadaan hadil bal. Pandangannya itu tetap tenang. Otaknya itu tetap tenteram, tenang, tidak panik. tidak lalu apa namanya berbuat yang sebaliknya, tidak tetap ada, berpegang teguh di atas kebenaran. La yatasallab wa la yaghdab, tidak sampai dia marah, tidak sampai dia keras. Li'anu sabir ala ma ibtalallahu bihi, karena dia orang yang sabar di atas apa yang Allah timpakan kepadanya. Falidhalika tajidu qalbu daiman mutmainnan wa nafsuhu mustarihah. Oleh karena itu, atas orang-orang sabar, apapun keadaannya, kalian bisa dapatkan kalbunya dalam keadaan tenang, tentram, ayem. Kalau orang sabar, apapun keadaannya, dia tetap menghadapi keadaan semua itu dalam keadaan tenang dan tentram. Walihada kala Rasul alaihissalam, ma'u'ti ahadun ata'an khairan wa'awsa minas sabar. Oleh karena itu, di dalam hadis, Rasul alaihissalatu wassalam menutupnya, ma'u'ti ahadun ata'an khairan wa'awsa minas sabar. Tidaklah ada seseorang yang diberi oleh Allah SWT dari pemberiannya yang lebih baik dan lebih luas dibanding kesabaran. Inilah ikhwan fillah a'azani Allah iyyakum, pentingnya, besarnya makna sabar, perlunya kita menghiasi diri kita untuk bersabar semoga Allah berikan kepada kita akhlak kesabaran sehingga kita bisa menghadapi ujian hidup ini di atas kesabarannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi, walhamdulillahil alamin.